pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 29 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Warga Aceh Tenggara dianiaya begal dan sepeda motornya dilarikan pelaku. Polisi ringkus dua penjual kosmetik ilegal. Polda Aceh intai calo PNS yang beraksi saat pendaftaran CPNS. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Zainal Simanulang, 39 tahun, warga Pardomuan, Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara, menjadi korban begal dengan tindak kekerasan di Desa Sukadamai, Lawi Serki, Kecamatan Lawi Sigalagala, Jumat kemarin. Bukan hanya sepeda motor miliknya yang dilarikan kawanan begal, namun korban juga dianiaya pelaku dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacani. Dari informasi yang dihimpun, warga baru mengetahui Zainal Simanulang menjadi korban begal saat mendengar teriakan meminta tolong. Kemudian masyarakat bergegas ke lokasi untuk memberikan bantuan. Sesampai di lokasi, warga mendapati korban terkapar. Saat itu korban langsung meminta kepada masyarakat segera membawanya ke rumah sakit. Kepada warga, korban mengaku sepeda motornya dilarikan begal. Setelah menjelaskan kronologis perampokan, korban tidak dapat berbicara dan pingsan. Melihat kondisi korban yang parah, warga langsung melarikannya ke RSUD Sahudin Kutacani untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolsek Lawi Sigalagala AKP Ali Burhanuddin membenarkan aksi begal di Sukadamai Lawi Serki. Sepeda motor Supra milik korban Zainal Simanulang berhasil dilarikan pelaku. Polisi telah mengamankan dua buah handphone milik korban sebagai barang bukti. Untuk mengungkap pelakunya, polisi masih melakukan penyelidikan. Darlun, personil Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh meringkus dua wanita penjual kosmetik diduga ilegal di dua lokasi berbeda dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Kedua wanita asal Aceh Besar yang ditangkap berinisial MA alias Bunda Firda, 42 tahun warga Krung Barunajaya, dan NU alias Betty, 29 tahun warga Kecamatan Sukamakmur. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufik SIK mengatakan pengungkapan kasus peredaran kosmetik dan obat ilegal berawal dari laporan masyarakat yang tertipu dan dirugikan pelaku. Dari tindak lanjut tersebut, Polresta menurunkan petugas melakukan penyelidikan di lokasi pertama dicurigai, yakni di sebuah desa di Kecamatan Krung Barunajaya. Pelaku pertama yang diamankan di Krung Barunajaya Aceh Besar pada Selasa 25 September, seorang ibu rumah tangga berinisial MR, pemilik sekaligus penjual kosmetik, obat-obatan, dan alkes ilegal. Lalu dari keterangan MR diperoleh lokasi penjualan lainnya yakni di salah satu gampung dalam Kecamatan Baitturrahman, Banda Aceh. Rabu 22 September, polisi mengamankan seorang pedagang lainnya yang juga seorang wanita berinisial NB alias Betty, warga Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Dari penangkapan keduanya, polisi mengamankan ratusan barang bukti kosmetik, obat-obatan, dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Darlun, terbongkarnya kasus calo PNS yang memakan korban 19 orang pada 2017 lalu, sebagaimana dilaporkan ke kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA beberapa hari lalu, telah meresahkan banyak kalangan. Apalagi saat ini sedang musim penerimaan PNS, dikhawatirkan calo PNS akan menyasar korban baru untuk meraup uang dari para calon abdi negara di Aceh. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Misbahul Munawar mengatakan, Polda Aceh bersama Polres Jajaran akan memantau dan mengintai calo-calo PNS yang dengan sengaja memainkan peran untuk meraup uang dari peserta CPNS yang mendaftar. Semua Polres Jajaran Polda Aceh juga ada tim yang dibentuk untuk memantau aktivitas penerimaan CPNS di daerah. Diharapkan kepada masyarakat, terlebih kepada peserta CPNS, untuk tidak percaya pada orang-orang yang mengaku bisa meluluskan menjadi PNS pada instansi tertentu dengan syarat menyetorkan sejumlah uang. Ia meminta masyarakat dan para peserta untuk melapor kepada pihak kepolisian jika mendapati calon PNS yang beraksi dalam masa penerimaan CPNS tahun ini. Darlun, krisis BBM jenis solar masih berlanjut dan semakin dikeluhkan warga di Aceh Barat. Bahkan solar yang merupakan subsidi pemerintah langsung habis diserbu kendaraan yang antri panjang begitu dipasok di SPBU. Dampak krisis solar menyebabkan awak angkutan umum dan barang mengeluh karena harus beralih ke BBM jenis lain sehingga biaya yang dikeluarkan semakin besar. Mereka mengancam akan menggelar aksi dalam waktu dekat ke Pertamina di Melabu bila krisis solar tidak teratasi. Jumat kemarin solar dipasok ke SPBU sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Keterlambatan menyebabkan kendaraan antrian panjang terjadi di 4 SPBU di Melabu, yakni Kuta Padang, Manekro, SPBU Pasipinang, dan SPBU Suaraya. Antrian bukan saja kendaraan, namun juga sejumlah pembeli menggunakan jerigen. Bahkan sekitar 4 jam kemudian, solar kembali habis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudalun, warga desa Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara, melakukan demonstrasi ke kantor Bupati Agara Jumat kemarin. Mereka menuntut penghulu Kute dinonaktifkan karena diduga menyelewengkan dana desa 2016 ratusan juta rupiah. Kedatangan puluhan demonstran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak disambut Wakil Bupati Bukhari bersama Asisten 1 Setdakap Ali Surahman dan pihak Inspektorat. Tokoh masyarakat Lawe Sumur Baru, Sukardi SPD, mengatakan dugaan penyimpangan dana 2016 sudah pernah dilaporkan ke Inspektorat. Tim auditor telah turun ke lapangan dan laporan hasil pemeriksaan atau LHPK telah dikeluarkan Inspektorat dengan hasil dugaan penyimpangan dana 220 juta harus dikembalikan ke kas desa. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bukhari mengatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat Lawe Sumur Baru tetapi tidak langsung mengambil keputusan seperti tuntutan masyarakat. Pada Senin nanti, penghulu Kute bersama perangkatnya termasuk Inspektorat dan Asisten 1 Sekdakap dan pihak kecamatan akan duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. Sudarlun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT melantik 42 orang pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di Gedung Serbaguna Setda Aceh Jumat kemarin. Dari 42 pejabat yang dilantik, 2 diantaranya Eselon 2. Ini pelantikan gelombang kedua yang dilakukan Nova sejak ia menjabat PLT Gubernur Aceh. Sebelumnya 17 September 2018 lalu, Nova melantik 626 pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Setda Aceh. Seusai pelantikan, masih ada 3 jabatan yang belum diisi, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, serta Sekretaris DPRA. Nova Riansyah mengatakan untuk pejabat yang baru tetap akan diisi dengan 2 cara. Salah satunya direkrut kembali dengan cara lelang terbuka atau penunjukan langsung, tapi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta sesuai aturan. Mengenai daya serap anggaran APBA 2018 hingga kini masih rendah atau 42%. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan masa kerja tahunan APBA 2018 senilai 15,08 triliun baru akan berakhir 15 Desember 2018. Masih ada 2 bulan lagi dan dalam waktu 2 bulan tersebut, daya serap anggaran bisa naik mencapai 30 hingga 35%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 29 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.